sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. Adab dan doa melepas pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang adab dan doa melepas pakaian. Pendengar yang budiman, setelah kita mengenakan pakaian, lalu kita ingin menanggalkannya atau melepasnya, maka Islam juga memberikan bimbingan paripurna kepada kita semua. Bahkan, bimbingan tersebut tidak hanya berupa membaca doa melepas pakaian, tapi juga mencakup adab-adab yang berkaitan dengan melepas pakaian. Sebelum menyebutkan tentang doa melepas pakaian, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan terlebih dahulu tentang bab adab memakai dan melepas pakaian atau sandal. Dalam bab ini, beliau rahimahullah menyatakan bahwa ketika di antara kita mengawali dalam mengenakan pakaian, sandal, celana, atau yang lainnya, maka disunnahkan mengawalinya dengan yang kanan. Ketika mengenakan baju, hendaklah dimulai dengan lengan kanannya. Dan ketika mengenakan celana, hendaklah dimulai dengan kaki kanan. Ketika melepaskannya, hendaklah dimulai dengan yang kiri, kemudian yang kanan. Demikian pula ketika memakai celak mata, bersiwak, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, ketika salam dalam sholat, masuk masjid, keluar dari WC, ketika berwudu, mandi, makan, minum, berjabatan tangan, mengusap hajar aswad, mengambil sesuatu dari orang lain dan memberikan kepadanya, dan sebagainya, semuanya diawali dari sebelah kanan dan sebaliknya diakhiri dengan sebelah kiri. Pendengar yang budiman, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang anjuran mengutamakan yang kanan daripada yang kiri. Berikut ini beberapa di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertama, hadis yang berbunyi An Aisyata qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai jika mengawali sesuatu dengan yang kanan. Dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi An Aisyata qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khala'ihi wa ma kana min aza. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk bersuci dan makan, sementara tangan kirinya digunakan untuk membersihkan diri sehabis buang hajat dan mencuci hal-hal yang mengandung kotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, dari jalur sahabat wanita yang mulia, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis yang ketiga adalah sebagai berikut. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalik. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian. Dan beliau menggunakan tangan kirinya untuk selain itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dari sahabat wanita mulia, yaitu Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Pendengar yang budiman, adapun terkait dengan doa melepas pakaian, ada dua redaksi doa yang bisa kita baca. Yang pertama adalah hanya dengan mengucapkan bismillah saja. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, an Ali ibn Abi Talib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, iza dakhala ahaduhumul khala' ay yaqul bismillah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tirai antara mata jin dan aurat Bani Adam ketika ia memasuki jamban adalah dengan mengucapkan bismillah. Doa ini juga dicantumkan oleh Sa'id ibni Wahf Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim. Lalu Syekh Majdi Al-Ahmad pun memberikan penjelasan terkait dengan hadis dan doa ini. Ia mengatakan bahwa alasan mengucapkan basmalah di sini adalah karena bismillah ini seperti cap yang ada pada manusia yang tidak sanggup dihilangkan oleh jin. Yang kedua adalah dengan mengucapkan bismillahillazi la ilaha illa huwa. Hal ini berdasarkan hadis berikut. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam ay yaqula ar-rajulul muslim idza arada an yatraha siyabahu bismillahillazi la ilaha illa hu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tirai antara mata jin dan aurat Bani Adam ketika seorang muslim melepas pakaiannya, ia mengucapkan bismillahillazi la ilaha illahu. Hadis ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dari riwayat Imam Ibnu As-Sunni rahimahullah. Dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa ketika di antara kita melepas pakaian kita, baik berupa baju, celana, sandal, sepatu, dan lain sebagainya, maka kita disyariatkan untuk membaca salah satu di antara dua doa berikut. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua adalah membaca bismillahillazi la ilaha illahu. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang adab dan doa melepas pakaian, baik yang baru maupun yang lama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan adab dan doa tersebut. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أرعب منك حريم.